Dan ambillah contoh yang kedua. Suatu hari seorang suami masuk ke rumahnya setelah seharian penuh bekerja, berpeluh, berletih mencari rezeki untuk istri dan anak-anaknya, mengharapkan ketenangan, mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan istirahat di kerajaan kecilnya. Ketika dia masuk, kiranya dilihat di ruang tamu tumpukan boneka, mainan, dan pakaian bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istri yang seharusnya dia mendapatkan kebahagiaan harus mendapatkan kata-kata yang lembut, karena selama ini di dalam pekerjaannya dia mendengar kata-kata yang kasar. Kiranya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya yang berkerut dan mukanya yang masam, bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Rumah dia lihat kotor, bising, dan segala kesedihan. Ketika dia hendak makan, setelah berteriak dan melolong, baru disiapkan makanan siang untuknya. Setelah selesai dari makan, ketika hendak masuk kamar dan dia berharap dapat istirahat sejenak setelah keletihan sepanjang hari, kiranya kamar dalam keadaan berantakan. Kasur tumpang tindih, di atasnya menempel sisa biskuit dan coklat. Kompeng si bungsu juga tergeletak di atas bantal. Di bawah ranjang juga tergenang susu si kecil. Rasanya dia ingin kembali dari tempat di mana dia datang. Kiat yang kedua dari nasihat dua orang ibu Badui tadi adalah berhias dan mempercantik diri. Berhias dan mempercantik diri. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Ma taraktu ba'di fitnah. Tidak aku tinggalkan fitnah sepeninggalanku lebih berbahaya bagi laki-laki dari seorang wanita. Lebih berbahaya bagi laki-laki dari seorang wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Karena wanita pada dasarnya fitnah. Bagaimana pula jika ditambah dengan bersolek dan berhias? Bagi para istri yang sering mengeluhkan tidak betahnya sang suami di rumah. Bagi istri yang mengeluhkan tidak betahnya suami di rumah. Bagi sang istri yang mengeluhkan kurangnya ia duduk-duduk bersamamu. Bahkan bagi istri yang tidak jarang suami menyakitkan hatinya karena seringnya ia menyebutkan wanita lain di hadapannya. Atau kadang-kadang Anda wahai para istri mengeluhkan bahwa ia tidak lagi mencintaimu, atau tidak lagi mempedulikan kebutuhan-kebutuhanmu, atau engkau mengeluhkan perubahannya selama ini. Engkau merasakan bahwa ia tidak lagi suami yang selama ini Anda kenal seperti di masa-masa awal perkawinan. Maka saya katakan wahai zaujah, wahai istri, jika engkau ingin mengetahui sebab utamanya, maka lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu dan perhatikanlah cara berpakaianmu di dalam rumah. Dengan berlalunya waktu, berselang minggu dan bulan, engkau telah mulai meninggalkan senjata yang sangat ampuh yang selama ini engkau miliki, Benar, engkau telah meninggalkan senjata yang selama ini engkau pergunakan. Maksudnya, suamimu tidak lagi melihatmu yang selama ini cantik. Sekarang tidak lagi dia lihat darimu. Tidak lagi dia mendengarkan kata-kata yang lembut dan bisikan-bisikan yang hangat yang selama ini dia peroleh darimu. Sekarang ia tidak lagi melihat kecuali rambut yang kusut, pakaian yang kumal, wajah yang muram, bau bawang dan bau minyak kayu putih. Dia tidak lagi mendengar kecuali suara lengkingan dan hebohan anak-anak, deringan telepon dan banyaknya keluhan darimu. Dan juga, apa itu wahai istri, sisa telur dan sayur-sayuran yang melekat di sela-sela gigimu? Dan bau apa itu yang tidak sedap berasal dari pangkal lenganmu? Akhirnya ia merasa bosan dan keluarlah ucapan perceraian atau ucapan poligami, di sanalah timbul penyesalan. Padahal engkau wahai istri mempunyai sihir yang halal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man yunsha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairi mubin?" Apakah seorang wanita yang telah fitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas perhiasan, dia diciptakan di atas persekitaran yang tidak pernah batas putusnya? Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan wanita untuk suka berhias, suka bersolek, sebuah fitrah dari seorang wanita. Kan tapi sekarang kebanyakan suami hanya melihat istrinya cantik ketika ada acara di luar. Maaf, mudah-mudahan ini tidak ada di kalangan yang hadir. Seperti arisan atau walimahan atau datang bersilaturahim ke rumah tetangga dan semacamnya. Ketika engkau tanya kepada si dia, maka dia akan tertawa kecil dan berkata, "Engkau wahai suamiku tidak lagi asing bagiku." Itu alasan para istri kepada suaminya ketika suaminya mengatakan, "Mana kecantikan engkau wahai fulana di rumah? Kenapa engkau berikan di luar?" Maka sang istri dengan cikikan dia berkata, "Wahai suamiku, engkau tidak lagi asing." Hujjah syaitan dan was-was iblis yang sering kali menghantam dan memecahkan bahtera rumah tangga. Jadi, ubat mujarab dari semua problema rumah tangga hampir semuanya berada di tanganmu. Di tanganmu lah rumah tangga menjadi surga na'im, atau di tanganmu lah rumah tangga menjadi neraka jahim. Apakah wanita zaman sekarang mengetahui kewajiban mereka? Bahwa tidak ada kewajiban yang paling besar bagi seorang istri seperti kewajibannya kepada suami setelah ia menunaikan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi di dalam berhias, seorang istri hendaklah menjaga batasan-batasan syariah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qal لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta sambung rambutnya, wanita yang bertato dan meminta ditato, wanita yang mencabut bulu alisnya dan wanita yang meminta dicabut bulu alisnya. Dan di antara batasan syariah di dalam berhias, hendaklah jangan tasyabbuh dengan laki-laki. Dari Abdullah bin Umar juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-mutashabbihatu minan nisa. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita. Di dalam berhias juga dilarang menggunakan pakaian syuhrah. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man labitha sawba syuhratin fid dunya, albasahu Allah thawba madzallatin yawmal qiyamah, tsumma ulhiba fin nar." Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah di dunia, Allah akan gunakan pakaian nantinya, pakaian kehinaan di hari kiamat, kemudian Allah akan bakarkan dia nanti di api neraka. Dan jangan lupa bahwa sebaik-baik perhiasan dan sebaik alat kecantikan adalah bersiwak. Bersiwak dan sering berkumur-kumur dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dengan memperbanyak ibadah wanita akan bertambah cantik dan bercahaya wajahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Simahum fi wujuhihim min athari sujud?" Bahwa kelihatan tanda dari wajah mereka dari pengaruh sujud. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu nur?" Salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Benar. Sesungguhnya salat akan mendatangkan nur zahir maupun nur yang batin. Sedangkan yang zahir dengan cerahnya wajah sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menganugerahkan pencerahan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, menghafalnya, lalu ia sampaikan berapa banyak pembawa ilmu mengantarkannya kepada yang lebih berilmu. Jadi pencerahan wajah, cahaya wajah untuk siapa? Tidak lain dan tidak bukan bagi seorang wanita yang selalu membaca dan memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Isyratun Nisa, sesungguhnya wanita-wanita zaman dahulu untuk mempercantik wajah mereka, mereka selalu melakukan salat malam secara kontinu, secara istimrar, terus menerus. Allahu taala. Kiat yang ketiga, ramah, pandai bergaul dan berlemah lembut. Ramah, pandai bergaul dan berlemah lembut dengan suami. Dan ini telah menjadi kesepakatan bagi semua laki-laki. Seorang pemuda yang hendak menyunting seorang gadis, semua mereka sepakat bahwa mereka menginginkan seorang gadis yang pandai bergaul, periang dan bisa berlemah lembut. Karena laki-laki menilai bahwa dengan lemah lembutnya seorang wanita, dengan senyuman seorang wanita, senyumannya yang manis, kata-katanya yang lembut, akan memenuhi ruangan rumah kecilnya dengan kebahagiaan. Dengan gerak-gerik seorang wanita yang sangat lincah dan kerlingan matanya yang menawan, dapat menghilangkan kebosanan dalam menghadapi rutinitas kehidupan. Dapat menghilangkan kebosanan dalam menghadapi rutinitas kehidupan seorang suami. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika beliau menikah dengan seorang janda, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fahalla tazawwajta bikran ya Jabir?" Kenapa engkau tidak menikah wahai Jabir dengan seorang perawan? Apa kelebihan perawan ini? Perawan tudahikuka wa tudahikuha, tulaibuka wa tulaibuha. Kelebihannya seorang perawan lebih jujur di dalam tawanya ketika engkau tertawa dengannya. engkau dapat tertawa dengannya dan ia dapat tertawa denganmu. Seorang perawan lebih bisa diajak bergurau dan engkau dapat bergurau dengannya dan ia dapat bergurau denganmu. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahwa bergurau tidak hanya dari suami, akan tapi juga dari istri. Dan juga dengan cintanya kepada suami, dengan perhatiannya kepada suami, dan selalunya dia duduk di sebelahnya di setiap waktu-waktu dan masa-masa istirahatnya di rumah, dan memendekkan pandangannya, pandangan suami, dan merenggut akal dan pikiran suami, itu adalah keahlian istri yang salihah. Keahlian istri yang salihah, istri yang salihah sangat mengerti bagaimana dia mengambil hati suaminya. Dia duduk, dia bersimpuh, dia berhias, dia datang, dia menyuguhkan minuman, dia membantu apa yang dia bisa bantu dengan ucapannya yang lembut, dengan kata-katanya yang merdu, dengan nyanyian-nyanyiannya yang syahdu, akan menghilangkan semua keletihan, akan menghilangkan semua keletihan. Dan ini semuanya dimiliki oleh semua wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab li lubbir rajulil hazim min ihdakun." Dari Abu Sa'id berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak melihat seorang makhluk Allah yang kurang akalnya dan kurang agamanya, akan tetapi dia dapat menghilangkan akal sehat seorang laki-laki sejati daripada salah seorang kalian wahai para wanita." Hah? Dengan kekurangan akal dan kelemahan agama yang dimiliki oleh seorang wanita, dia mempunyai kelebihan. Dia dapat mengalahkan seorang laki-laki yang bisa mengalahkan seribu, yang bisa mengalahkan seribu sekat satria. Biarkan dia melawan seribu kesatria, biarkan dia bertarung satu lawan satu algojo, dia akan kalahkan itu. Akan tapi dia tidak akan bisa mengalahkan seorang wanita yang lemah, yang lembut. Itu sifat dan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dianjurkan bagi suami ketika di hari pertama pertemuan mereka antara suami dan istri di peraduan, seorang suami dianjurkan berdoa, "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayya wa a'udzu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayya." Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang engkau titipkan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang engkau letakkan pada dirinya. Di antara ciri-ciri wanita salihah adalah pandai menjaga diri dan kehormatannya. Pandai menjaga diri dan kehormatannya. Multazimah, berpegang teguh dengan din dan agamanya. Di pelupuk matanya hanya ada surga. Lembut dan ramah. Takut dan khasyah, tidak membebani suami yang ia tidak bisa. Tidak pendusta, pandangannya menggoda, kata-katanya bernada kanaah dan penghibah. Mengambil harta suami sekedarnya, tak mengeluhkan suami kepada tetangga, takut kepada neraka, sering berpuasa, malam hari salat dan berdoa. Agamanya sempurna, pembawaannya anggun berwibawa, sehingga suaminya terfitnah, dialah mutiara, dialah perhiasan yang sangat berharga, dialah wanita salihah. Di antara sifat wanita salihah, wanita yang buruk, mendongkol ketika tidak mendapatkan dan tidak menerima, cerewet ketika meminta, berlepotan ketika berhias di kaca, berlumuran ketika datang bulannya, kadang-kadang bau bawang, kadang-kadang bau belalang. Kalau di rumah menyampah, di luar rumah menghibah, pengkerut kening, suara melengking, jika marah sering melempar gelas dan piring, egois, sadis, dan bakhil.